yang kita sekarang masih ada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang paling utama dan yang paling bisa menjaga seorang untuk tidak terjatuh kepada perbuatan zalim adalah dia mengilmui tentang agama ini. Karena mengamalkan agama, syariat-syariatnya tanpa dasar ilmu, maka kesalahannya lebih besar dan lebih banyak daripada al-haq yang dia niatkan untuk dicari. Sebagaimana telah lewat hadis-hadis yang menerangkan tentang amalan seorang yang disuruh diulang oleh Nabi sallallahu, yang diperintahkan untuk diulang kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dilakukan atas dasar kebodohan. Maka dari itu marilah kita di malam hari ini kita kembali mempelajari sebagian urusan agama kita terkait dengan pembahasan janaiz, yang kita masuk pada bab yang pembahasan selanjutnya mengenai hamlul mayyit wa dafni. Pembahasan mengenai membawa mayyit, menggotong dan juga menguburkan jenazah. Setelah selesai dari memandikan mayyit, menyolatinya, maka hak berikutnya bagi si mayit adalah untuk dikuburkan. Dan sebelum dikubur tentunya dibawa menuju kuburan. Maka diterangkan Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hamlul mayyiti wa dafnuhu min furudil kifayah. Membawa jenazah dan menguburkannya termasuk bagian dari furudil kifayah. Termasuk bagian dari furudil kifayah. Nah, barakallahu fikum. Di mana ala man alima bihalihi minal muslimin, yaitu fardu kifayah bagi orang yang mengetahui keadaannya, atau man ulima bihalihi, bagi orang yang diketahui keadaannya dia golongan muslimin. Berarti dari sini kita ketahui bahwasannya orang kafir yang mereka itu bukanlah muslim, maka tidaklah ada kewajiban bagi kita untuk membawa jenazahnya. Naam, bahkan Allah menjadikan mayat-mayat mereka terhina, dan syariat ini tidaklah memberikan izin bahwasanya mereka dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Naam, kenapa demikian? Karena yang namanya Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi di atas dan tidak ada yang mengunggulinya. Demikian pula seorang muslim adalah muhtaram hayyan wa mayyita. Muslim adalah dimuliakan hidup dan matinya. Di antara bentuk pemulihan muslim tidak mencampurkan tempat mereka tinggal di alam barzah, yakni kuburan-kuburan mereka, dengan golongan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kemudian kata Syekh, kita mengetahui kalau begitu, kalau ditanya apa hukum membawa jenazah dan menguburkannya, jawabannya fardu kifayah atas orang yang diketahui matinya itu, atau bagi orang yang diketahui matinya adalah sebagai muslim. Terkena kewajiban fardu kifayah alal muslimin, bagi muslimin yang lainnya yang mereka mengetahui saudaranya meninggal di atas Islam. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana seorang yang dia itu membawa jenazah, di sini juga wa yusannu tasyi'uha ilal qabr, yusannu tiba'ul janazah wa tasyi'uha ilal qabr. Dan demikian pula disunahkan Kalau tadi mengubur, membawa jenazah ataupun menguburnya adalah fardu kifayah. Nah sekarang dibawa, bagaimana kita mengiringi, mengikuti jenazah tersebut, mengiringinya, maka adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang sahih, beliau menyatakan, man syahidal janazata hatta yusalla alaihi falahu qirab, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Orang yang menyaksikan adanya jenazah sehingga disolati, ia solat kemudian pulang, maka dia mendapatkan pahala satu qirab. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah tidak sekedar solat sehingga selesai dikuburkan, berarti menyatakan dari sini mafhumnya, dia mengiringi jenazah, ikut turut serta menyaksikan penguburannya hingga selesai, maka falahu qiraton, dia mendapatkan dua qirab. Mendapatkan dua qirab. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan, namun hanya menyampaikan tentang fadilah dan keutamaan yang diraih, sehingga para ulama menyatakan kalau begitu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau begitu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena di sini adalah irsyad, menyebutkan hanyalah sekedar anjuran dan arahan, bukan perintah, sehingga sunnah. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana diterangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya dengan lafaz yang berbeda, man kharaja ma'a janazatin min baitiha summa tabi'a hatta tudfana, yaitu dengan lafaz barang siapa yang keluar bersama jenazah dari rumah jenazah tersebut, paham? Kemudian dia mengiringnya hingga selesai dikubur. Ini lafaz yang jelas menunjukkan disunahkannya kita mengiringi jenazah. Kalau tadi sekedar menyaksikan. Nah, kalau ini lafaz yang sharih, bahwasanya kita barakallahu fikum disunahkan untuk mengiringi jenazah. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan mengiringi jenazah ini merupakan hak saudara kita muslim yang meninggal. Hak saudara kita muslim yang meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama raddu salam, yakni menjawab salam. Yang kedua iyadatul marid. Yang kedua adalah mengunjungi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga wattiba'ul janaiz, yaitu adalah mengiringi jenazah. Nah, mengiringi jenazah ini diantara yakni kewajiban-kewajiban yang lima. Ini barakallahu fikum. Wa yata'akkadu dhalika illam yakhruj ahadun fi janazatihi. Dan akan lebih ditekankan lagi sunnah ini kalau tidak didapatkan orang yang mengiringinya. Tidak ada yang mengiringinya sama sekali, lebih ditekankan lagi untuk kita mengiringi. Nah, kenapa? Karena termasuk hak saudara kita muslim yang meninggal, walaupun sunnah. Ini barakallahu fikum. Kalau kita telah mengetahui, muncul di sana permasalahan. Permasalahan, dua permasalahan. Yani barakallahu fikum. Apakah yang namanya hamil? Hamil itu membawa. Ini harus alal katif, di atas pundak, atau boleh dengan sayyarah. 6. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan tahqiqnya di sana bahwasanya yang seorang menjalankan matayassarolah, apa yang mudah baginya. Apa yang mudah baginya. Ini tahqiqnya. Kalau ternyata jaraknya dekat dan medannya mudah, tentunya alal aktaf afdol. Di atas pundak itu lebih afdol. Kenapa? Karena yang seperti ini ablak lilu'at. Lebih mengena untuk menjadikan nasihat orang yang terlewatinya. Oh iya ya. Siapa sing mati fulan? Masya Allah. Wingi sehat. Ternyata tiba-tiba. Nah, jadi ingat mati. Kadang demikian. Duh, tembe ngerti. Nah, jadi mungkin ingin takziah dan seterusnya. Nah, yang seperti ini afdol kalau memang mudah. Namun ternyata apabila barakallahu fikum yang namanya nah, kalau di sini kata Syekh rahimahullah, kenapa lebih afdol? Li'annahu idza marratil janazatu bin nas fil aswaqi arafu annaha janazah wa da'u laha. Yang kedua, apabila melewati manusia, kita pikul di atas pundak, kemudian melewati manusia, apakah di pasar ataukah di jalan, mereka bertanya, mengetahui itu adalah jenazah. Mungkin bertanya, siapa itu? Dan kadangkala banyak di antara mereka yang mendoakan, lah moga-moga mendapatkan rahmat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, ini di antaranya pula. Hikmah diantaranya li'annahu ab'adu anil fakhr wal abha. Yang demikian ini lebih menjauhkan dari rasa berbangga-bangga dan bermewah-mewah. Gimana mboten? Dengan mobil yang mewah diiringi mobil ratusan sebagai misal. Anu perak, mudah. Nah, misalnya ya. Loh, lebih afdol ini jadi tidak menjadikan bangga. Intinya mati yang dibawa adalah amalan, bukan harta benda. Yang menyelamatkan kita di akhirat nanti Allah mengingatkan, yauma la tanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak bermanfaat harta benda dan anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Allah berfirman demikian dalam surat Asy-Syu'ara. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang bertauhid, hati yang tunduk kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang tidak mengagungkan dunia, yang selamat dari penyakit-penyakit hati dan kemaksiatan. Ini sebab keselamatan. Nah, demikian pula di sana bahwasanya membawa jenazah dengan pundak itu lebih afdol. Karena memberikan kesempatan kepada yang lainnya untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Gimana umatan? Gantian, gantian, gantian. Nah, ini barakallahu fikum. Dan sisi yang, maka di sini, ini pembahasan yang pertama. Artinya, tahqiqnya seorang mengambil mana yang paling mudah. Nah, sehingga dinyatakan di sini, bahwasanya yan bagi lil muslim seyogyanya, atau di sini barakallahu fikum diterangkan, wala ba'sa bihamliha fi sayyaratin aw ala dabah. Namun tidak mengapa kalau membawa jenazah itu dengan menggunakan mobil atau di atas kendaraan. Apakah dengan dabah, gerobak, gerobak apa istilahnya, apa gerobak nggih, kayak dokar semacam itu, boleh demikian. Ini tidak mengapa. Namun yang lebih afdol, tentunya yang mudah. Dari sisi mudah bagaimana? Kalau jalannya mudah, lagi dekat, maka ini di atas pundak lebih afdol dengan sisi yang tadinya. Illa lihajatin. Kecuali kalau ada, barakallahu fikum, hunaka hajah aw darurah. ada kebutuhan yang sangat atau daruri. Yani sifatnya darurat. Seperti apa misalnya? Antakuna awqatul amtar. Seperti di hari-hari yang hujannya lebat, enggak berhenti-henti. Mau timbu sampai besok? Ya kayak kemarin coba 3 hari 3 malam hujan. Yang gimana mboten? Ya coba ini bagaimana? Waduh. Yang sunnah bersegera. Oh kalau begitu dengan ini. Jalannya sangat licin, hujan dan seterusnya. Oh ini hajah. Naam. Atau darurat. Seperti apa misalnya? Seperti harun syadid atau burdun syadid atau qillatil musyi'in. Seperti yang ngiringi enggak ada. Karena mungkin dia orang yang bersendirian muslim di situ. Hanya satu keluarga itu. Dan kuburannya jauh. Misalnya ya. Ini bagaimana sudah? Akhirnya dengan mobil. Dengan mobil. Ya. Ini tidak mengapa yang demikian. Namun yang afdal tadi. Barakallahu fikum adalah apabila mudah untuk ditempuh dengan dipikul, maka yang seperti ini adalah barakallahu fikum seyogianya dipikul. Kemudian pembahasan yang kedua tentang orang yang mengiringi. Nah, ini yang afdol, yang namanya mengiringi di depan atau di belakang atau di samping kanan atau di samping kiri. Ditanyakan kepada beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal, as-sayru amamaha au khalfaha, sawa'un kana masyian au raqiba. Orang yang mengiringi itu di depan, mendahului di depan jenazah atau di belakangnya, sama saja apakah itu dengan dipikul atau dengan kendaraan. Misalnya, ternyata seorang meninggal di suatu daerah. Tidak didapatkan pekuburan muslimin di situ. Sehingga harus berpindah ke tempat lain. Maka dibawa dengan mobil. Yang ngiringi banyak. Misalnya, sebagai misal. Contoh. Bahkan mungkin bukan di negeri muslim. Sebagai misal, sebagian tempat. Yang namanya tanah pekuburan ini dimintai sewa setiap tahun ya. Qadarullah orang ini orang kampung, merantau, meninggal di situ. Pikir, ini nanti nyewa siapa sih bayar ya? Miskin dan seterusnya. Akhirnya keluarganya diberitahu, sudah bawa pulang saja. Gimana pembuatan? Nah demikian. Lah ini ketika sudah akhirnya diringi berapa mobil? Karena jauh. Lah mana yang afdol? Depan, belakang, kanan atau kiri? Nah, jalan pun demikian. Maka saya di sini. Amma sayru fadhakaru ahlul ilmi anna yaminahu au yasarahu au khalfahu au amamahu yakhtalif. Sebagian ahlul ilmi menyatakan bahwasanya orang yang mengiringi jenazah yang di depan, kanan, kiri, di belakang ini berbeda-beda nilai pahalanya. Kata mereka, yang mereka mengatakan bahwasanya, namun yang rajih adalah yandurul insan ma huwa aisar. Yang rajih tidak ada nilai keutamaan. Yang jelas seorang melihat mana yang mudah. Mana yang mudah. Sebagian mengatakan enggak, di belakang lebih afdol karena yang namanya mengikuti di belakang atau di depan? Di belakang, ya. Sebagian. Yang lain mengatakan oh di depan karena ini membuka jalan. Nah, yang jelas mencari mana yang mudah bagi dia. Dan yang afdol atau adab di sana bahwasanya al-musyat, orang yang berjalan kaki itu di depan, orang yang naik kendaraan di belakang, kalau itu mudah. Kalau tidak mudah, tidak mengapa mereka mendahului. Tidak mengapa mereka mendahului. Berarti sudah jelas. Di sini ada kemudahan dengan fatwa Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa beliau nomor pertanyaan 151. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Pembahasan ketiga, wa yusannu liman tabi'aha, dan disunahkan bagi orang yang mengiringinya, al-musyarakatu fi hamliha in amkana, untuk turut bergabung memikulnya kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Naam. Kalau memungkinkan turut serta memikulnya. Ini barakallahu fikum ketika memikul jenazah. Apakah di sini ada urutan keutamaan sebagaimana sholat dan memandikan? Oh, yang memikul harus pertama walinya. Terus kalau ada yang wasiat-wasiatnya. Nah, terus orang yang berilmu. Terus orang yang ini. Jawabannya, wallahu a'lamu bishawab, ini tidak didapatkan yang demikian. Okay. Berbeda. Berbeda kalau nanti memandikan. Kalau nanti menyolati, kalau nanti menguburkan, ini berlaku urutan ini tadi. Orang yang mendapatkan wasiat, nanti kalau saya mati, yang memandikan fulan ya. Nah, maka dia yang paling berhak untuk mengalahkan yang lainnya untuk memandikan. Selama tidak ada larangan syariat. Okay. Yang kedua, berarti walinya, yang paling dekat hubungan darahnya, paling dekat dengan hubungan darahnya dan seterusnya. Ayahnya, kakeknya, pamannya, anaknya laki-laki, atau sepupunya, atau seterusnya. Nah, demikian. Ini berlaku ini. Artinya kalau orang lain, walaupun seorang yang berilmu ada di situ, tidak bisa mengalahkan ini kalau dia tidak mengizinkan. Paham ini? Nah, ini tadi berlaku yang seperti ini. Namun dalam memikul tidak berlaku. Maksudnya dari sini berarti salah keyakinan sebagian orang bahwasanya yang harus mikul adalah anak-anaknya. Ini tidak. Jadi siapapun boleh, hanya saja tentunya kalau anak-anaknya ingin berbakti maka itu pun lebih baik. Barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan mengenai membawa jenazah. Qala rahimahullah, wa yusra'ul isra bil janazati, dan disunahkan untuk barakallahu fikum isra' bil janazah, bersegera cepat di dalam membawa jenazah. Naam, ini sunnah. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan asri'u bil janazah, bersegeralah kalian mengurus jenazah, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, kalau ternyata jenazahnya itu baik, jenazah yang saleh, maka kalian telah menyegerakan kebaikan untuknya. Wa in taku siwa dzalik, kalau ternyata selain saleh, maka fasyarrul ladzi tad'una 'ala riqabikum, maka kejelekan telah engkau tangguhkan pada pundak-pundak kalian. Nah, barakallahu fikum. Ini yang memerintahkan adalah Nabi dengan kaidah ataupun lafaz umum. Asri'u berarti mencakup dari memandikan, menyolati, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Ini segera. Dan untuk lafaz mengenai menguburkan, datang lafaz secara khusus. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam sunannya. Beliau dalam mujma'nya, mujma' Tabarani, beliau mengatakan sabda Nabi SAW, idza mata ahadukum fala tahbisu, kalau ada salah seorang mati di antara kalian, jangan ditunda. Jangan tahbisu, jangan ditahan. Namun asri'u bihi ilal qabr, segerakan masukkan atau disegerakan menuju kuburan. Lah ini yang sunnah. Kapan boleh ditunda? Naam. Maka di sini wa ma yaf'aluhu ba'dun nasi min ta'khiriha wa naam naqiluha min makan yani naqliha min makanin ila akhar aw ikhtiyari yaumin min al-usbu tudfanu fihi fa hadha kullu khilafus sunnah. Dan apa-apa yang dilakukan sebagian manusia berupa mengakhirkannya, nantilah, atau memindahkannya dari tempat yang satu menuju tempat yang lainnya, atau memilih hari dalam sepekan untuk dipilih, dikuburkan di hari ini saja. Istilah kita diimbu, nggih. Ditahan, maka fahadha kulluhu khilafus sunnah. Maka ini seluruhnya adalah menyelisihi sunnah. Nah, menyelisihi sunnah. Jadi yang sunnah bagaimana? Yang sunnah maksudnya tuntunan Rasul bersegera melakukan penguburan jenazah. Seandainya misal saudara kita haji atau umroh atau kerja di tanah Mekah, meninggal di sana, kirim saja ke Indonesia karena kita kepengen kuburannya berdekatan, jadi ziarahnya mudah. Mungkin boten gak ada orang berpikiran demikian? Ada. Lah yang seperti ini khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Kenapa? Di sana ada kuburan muslimin. Toh kalau berdekatan pun tidak bisa samper-samperan. Ya. Tidak bisa, semuanya sibuk. Barangkali si anak mendapatkan nikmat, orang tua mendapatkan azab, mungkin. Barangkali, paham? Si anak atau sebaliknya ini jelas. Nah, demikian. Karena mereka sudah mempertanggungjawabkan kullu nafsin bima kasabat rohina. Semua individu mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat di dunia. Ini barakallahu fikum. Sehingga demikian. Sisi yang kedua, yang namanya ziarah, ini tidak harus kepada kubur muayyan. Kuburan tertentu. Bagaimana saya tidak pernah berziarah kepada kuburan saudara saya. Orang tua saya meninggal di Mekah. Jadi kapan saya mau ziarah? Ternyata alhamdulillah Allah berikan rezeki bisa ke Mekah. Haji atau umroh. Enggak tahu kuburan orang tua yang mana. Sedih ya, enggak pernah. Nah, ini dibuang pemikiran seperti ini. Karena yang namanya ziarah itu tidak harus khusus kuburan tertentu. Tujuan ziarah nanti akan datang pembahasan di akhir. Hanya kita menyinggung sedikit. Yakni tujuannya satu. Ziarah yang sunnah terwujudkan tiga perkara. Dalam rangka yang pertama adalah untuk mendoakan orang yang mati. Dan itu tidak harus dilakukan di kuburan. Nah, mendoakan keselamatan bagi mereka. Yang kedua adalah untuk mengingat mati. Untuk mengingat mati. Dan yang ketiga mengucapkan salam atas mereka. Yang mana ini terkumpul dalam doa kalau kita masuk ke wilayah tanah pekuburan. Pekuburan muslim. Kita ucapkan assalamualaikum ahladiyari. Minal muslimin al mu'minin inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kalau doa ini dibaca dengan lisan, diresapi dengan hati, dengan ketundukan anggota badan kita, berarti telah teraih yang namanya hikmah tadi. Assalamualaikum ya aladiyar, menyampaikan salam. Semoga keselamatan tercurahkan atas engkau wahai penghuni kubur, penghuni negeri ini, namun khusus dari kalangan muslimin dan mukminin. Satu poin terpenuhi. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Ingat mati. Yang kedua, nas'alullaha lana walakumul afiyah, kita mohon kepada Allah untuk diri-diri kami dan untuk engkau, yakni penjagaan, afiyah, pemeliharaan, dan juga pemaafan dari Allah. Doa teraih. Lah inilah yang paling manfaat bagi si mayit. Sudah, doa pendek terkandung semua yang dibutuhkan si mayit. Apa itu? Al-afiyah. Ya. Gampang ya? Jadi kalau kepengin donga kena penghuni kubur, hafalkan doa ini. Oh saya enggak hafal. Ya sudah, Anda sudah berdoa ziarah kubur. Ya. Tapi rasane urung marem, itu namanya perasaan, ya. Yang namanya agama tidak boleh dengan perasaan, ya. Barakallahu fikum, iya kan? Namun agama dengan ilmu. Kalau Rasul mencontohkan yang demikian dan memerintahkan yang demikian kepada Aisyah, maka kita lakukan. Itu nanti dalam pembahasan ziarah kubur. Sekarang masih dalam dikubur dulu ya. Nah, kita tunda dulu barakallahu fik. Nah, sini qala rahimahullah, jadi disunahkan untuk kita Isra dalam apa namanya? Bersegera menguburkan jenazah. Namun yang perlu diperhatikan, kesalahan yang pertama, orang ini kadang mengakhirkan. Kapan hikmah diakhirkan ditunda penguburan jenazah? Yang dibenarkan adalah li ajli kathratil musallina alaiha, yaitu kalau dalam rangka untuk memperbanyak orang yang menyolatinya. Maka ini itu yang bagus. Itu yang bagus. Ternyata oh kita dalam rangka supaya banyak yang menyolatinya. Karena ternyata enggak ada yang menyolatinya. Karena sekarang banyak muslimin lalai. Mereka mendapatkan adanya peluang ibadah yang agung. Sedikit didapatkan mereka yang sholat jenazah. Sebabnya apa? Sebab yang paling pokok, bodoh dan jauh dari ilmu agama. Serta mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling pokok. Nah, sehingga mereka tidak mengerti bagaimana kita memanfaatkan kesempatan untuk ibadah dengan bentuk sholat jenazah. Nah, ini barakallahu fikum. Nah, sini yakni kapan dibolehkan mengakhirkan tadi? Yaitu apabila dia itu untuk memperbanyak orang yang sholat. Namun keumuman niki nuwun sewu nggih, biasane nggih nunggu saudaranya supaya lihat, kasihan enggak lihat. Nah, sebetulnya mudah. Kira-kira ini ilmu apa perasaan nggih? Ini perasaan nggih. Padahal kalau mau bekti kepada si mayit segera. Ini kalau mau bekti. Kalau Anda sayang sama si mayit segera. Tapi saya belum sempat minta maaf, tidak bermanfaat. Sudah enggak mendengar, sudah enggak bisa ngomong iya sekalipun, ya. Enggak juga enggak bisa. Enggak bisa ngomong nggih, moh, itu enggak bisa sudah, ya. Sudah. Jadi bagaimana memperbaiki hubungan dengan si mayit ketika kita banyak dosa padanya? Banyak berbuat kebaikan. Naam, kepada ahli mayit atau berbuat kebaikan untuk si mayit. Naam. Lah ini, bentuk kita memperbaikinya. Menyebut kebaikan-kebaikan si mayit. Ini barakallahu fikum. Lah kalau tadi, sudah ditunda, kadang ditunda-tunda-tunda-tunda, ya setelah pol-poleng kok jam 10 hurung teka, ya wis kepeksane dikubur. Ya apa tidak? Ternyata sampai sini pun ternyata, aduh qadarullah, ada kecelakaan di jalan, jalannya macet dan seterusnya, sudah saya ditinggal saja. Lah ini ma'asyiral muslimin rahimanakumullah. Lah di sini inilah yang harus diperhatikan. Kenapa di sini? Karena di sini selanjutnya nggih, kalau kita paham yang demikian tadi, yang sunnah seyogyanya dilakukan bersegera. Wa yajuzu dafnul lailan aw naharon wa naharu afdal. Dan boleh pula untuk menguburkan malam ataupun siang hari. Dan siang hari ini lebih utama dari sisi mudah. Dari sisi mudah. Namun kalau ditinjau dari si Isra, kalau dia meninggalnya malam, maka itu lebih utama dengan syarat idaka nahunaka, kalau di sana adanya orang-orang yang yadfanu atau yang yat yang mereka itu yudfin atau yadfan qabrahu, yang mau menggali kuburannya, yang menyolatinya, yang nikwau hikmah yang tadi, yang menyolatinya, yang mengiringinya ataupun yang menguburkannya. Ini kalau ada maka itu afdol. Nah, ini barakallahu fikum. Namun kalau pada asalnya adalah mudahnya siang karena disitulah orang sedang pada bangun. Kan ngatan nggih. Nah, ini tadi lo bagaimana? Berarti di sini bagian dari Isra bil janazah. Kemudian kesalahan kedua dalam membawa jenazah tentang makna Isra. Diterangkan di sini, lakin la yakunu isra'an syadida. Akan tetapi maknanya bersegera atau sa'i di sini tidaklah dengan Isra yang sangat cepat, sangat lari mumbul-mumbul jenazahnya. Ya, ada kan cerita demikian, orang di sana kok kalau bawa jenazah mumbul-mumbul ya. Oh. Iya, karena perintahnya harus cepat. Nah, namun enggak, namun apa? Balduna al khababi kama ikhtarahu ba'dul ulama. Namun yang benar membawa jenazah itu adalah cepatnya, bukan dengan cara berlari ataupun juga jalan yang sangat sa'i cepat. Ini. Namun apa? Wa 'alal hamilina lil janazati sakinah wal waqar. Ini berikutnya. Dan wajib atas orang yang membawa jenazah ini adalah tenang hatinya dan tenang anggota badannya. Dipahami nggih, ini masih membawa jenazah. Maka bagaimanakah adab membawa jenazah? Yaitu pertama, tadi sudah jelas nggih. Dia itu membawa jenazah adalah sunnah. Nah, terus sekarang yang membawa bagaimana yang disunnahkan atas yang bawa? Yang pertama sakinah wal waqar. Untuk dia itu tenang hatinya, tenang badannya. Wa adami rafi shaut, tidak mengangkat suara. La bidzikri, tidak pula dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak. Tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat pun tentang mereka melafadzkan lafad-lafad zikir. Ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Ibnu Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, bagaimanakah yang sunnah bagi orang yang mengiringi jenazah atau yang membawanya adalah at-tadzakkur bil maut. Yatadzakkaru law annaha annahu huwa annahu hiya. Yani hendaknya kita mengingat mati, membayangkan keprimen nenggane aku sing ning dhuwur. Nah ini. Yaitu yang dipikul. Ini bagaimana? Jadi bukan bercerita dunia, bukan, namun demikian. Ini yang disunahkan. Diam sehingga di sini ada mirof is-saut, tidak mengangkat suara, la bi qiraatin wala bi ghairiha, tidak dengan qiraah Al-Qur'an ataupun dzikir dan yang lainnya. Kenapa? Li annahu lam yasbut 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un fi dzalika. Karena tidak didapatkan sesuatu yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Wa man fa'alahu faqad khalafa sunnah, barang siapa yang melakukan hal tersebut telah menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana? Ya tenang, sudah. Tenang. Cepat ya, nanti cepat. Akan terasa memang subhanallah, kita pun merasakan kalau mikul jenazah kayaknya jalannya cepat. Nah itu. Ketika kita enggak mikul ngiringinya memang oh masyaallah ya, kok sini ngarep cepat teman ya. Nah, padahal demikian, ila kita yang mikul perasaan jalannya biasa. Namun kok ya cepat, nah itu ya. Artinya demikian. Wallahu a'lam bishawab, itulah hikmahnya. Naam, barakallahu fikum. Ini adab berikutnya yang harus diperhatikan. Wala yajuzu lin nisa'il khuruj ma'al janazah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tidak boleh bagi kaum wanita walaupun istri dan anak-anaknya al khuruju ma'al janazah, untuk keluar ikut mengiringi jenazah ke kuburan. Kalau Anda bertanya, kenapa yang banyak didapatkan demikian, maka kita katakan inilah syariat. Inilah syariat. Nah, inilah syariat. Sebagaimana kita katakan, sedikit sekarang muslimin yang perhatian menyolati jenazah, yaitu sebabnya apa? Karena bodoh dan berpaling dari belajar ilmu agama. Demikian pula yang demikian jawabannya, karena bodoh dan berpaling dari ilmu agama, ditambah yang ketiga, karena adanya di sana orang-orang yang mereka menyimpang mengatasnamakan agama. Nah, sehingga dari sini semakinlah kerancuan-kerancuan agama membingungkan orang-orang yang ingin mencari agama. Namun, kalau mereka mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, akan nampak jalan yang terang dan kelonggaran dada serta hati, serta jalan yang mudah untuk ditempuh. Ini, kalau mau kembali ke Al-Quran dan Sunnah, nah maka di sini, la yajuzu lin nisa'il khuruj, tidak boleh kaum wanita, baik istri ataupun anaknya, keluar mengiringi jenazah. Kenapa? Syariat. Mana syariat itu? Berdasarkan hadis Ummi Atiyah, beliau mengatakan, nuhina anittiba'il janais, kami kaum wanita dilarang mengiringi jenazah. Nah, mengiringi jenazah. Nah, tapi kan enggak tega ya. Tapi kan ya. Terus mereka mengatakan, loh kan ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan adanya seorang wanita nangis di kuburan bayinya. Nah, yang meninggal di kuburan sedang menangis seorang wanita. Rasulullah datang, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Maka wanita ini mengatakan, ilaika anni innaka lam tusabbi musibati, enyah engkau ngalih sekarang ini ya. Orang rasakan penderitaannya aku. Nah, demikian. Innaka lam tusabbi musibati, engkau tidak diberi musibah sebagaimana apa yang menimpaku. Ya. Ngalihlah pak, dunia orang rasa kena ya. Nah, demikian. Nah, dari hadis ini maka dijawab dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwasanya wanita ini didapatkan di kuburan bukanlah mengiringi. Dia mungkin ziarah kubur. Ya. Ziarah berbeda dengan mengiringi. Yang kedua, dari hadis ini diketahui dengan nyata bahwasanya wanita tersebut bodoh, tidak mengerti syariat. Buktinya apa? Ketika dinasihati supaya bertakwa malah membantah. Ngenau mboten? Nah, ini demikian. Sehingga dari sini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan dalil bolehnya kaum wanita untuk mengiringi jenazah. Nah, sehingga di sini kaum wanita tidak boleh mengiringi jenazah. Niki barakallahu fikum. Wa hamlul janazah wa tasyi'uha khasun birrijal. Maka memikul jenazah dan mengiringinya ini khusus bagi kaum laki-laki. Ini bagi kaum laki-laki. Nah, ini diantara adab-adab dalam mengiringi jenazah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu, nah, sampailah ketika di kuburan, yakni ada di sana hal yang diperselisihkan para ulama, namun disunnahkan bagi orang yang mengiringi jenazah ini untuk tidak duduk sehingga jenazahnya ini barakallahu fikum adalah diletakkan. Jadi demikian ini wallahu taala ala walam bisawab. Adapun yang tidak mengiringi tidak mengapa, ada jenazah yang lewat, melewatinya dia dalam keadaan duduk ataupun berdiri tidak mengapa. Wallahu taala ala walam bisawab. Ini bab mengiringi jenazah dan kita akan masuk pada bab menguburkan jenazah dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Biiznillah kita akan masuk pada bab tentang kaifiyah kubur dan bagaimana menguburkan jenazah dan bagaimana melepaskan tali-tali yang ada dan seterusnya insyaallah taala. Ini yang mudah kita ambil di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya datang dari Allah taala dan kekeliruan dari diri kami dan syaitan, maka kami pun beristighfar kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kita dengarkan azan, kemudian setelah azan kita sempatkan 5 menit untuk mungkin membuka tanya jawab. Ya. Monggo silakan yang mau berwudu. Assalamualaikum.